Dari IG Muhammad BNZHR. Ustaz, gimana kalau mencuri uang orang tua? Asariku pencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Motongnya di mana? Sini. Jazaan bima kasabana kala min Allah. Itulah balasan bagi mereka. Yang dicuri itu berapa? Rubu'u dinar, seperempat dinar. Satu dinar 4,25 gram. Berapa itu? 2 juta. Berapa batas minimal curi? Rubu' dinar, 500 ribu. Menjaga. Islam datang menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga akal, menjaga agama. Oleh sebab itu maka jangan curi orang tuamu, uang orang tuamu, kalau pernah mengaku. Wallahu a'lam bishawab.